ada empat bisikan. Yang pertama, bisikan dari Allah. Yang kedua, bisikan dari malaikat. Yang ketiga, bisikan dari diri. Bisikan dari diri sendiri. Dan yang keempat, bisikan dari syaitan. Kita ini mau berangkat nyanyi nih, udah make up, udah apa, aduh mau sholat, males ah gak jadi gitu. Tapi gimana, akhirnya kayak budaknya. Nah itu Pak Ustadz, jadi ada yang bisikan, aduh males, yang sini waktunya sholat nih gimana. Akhirnya gak jadi juga Pak Ustadz. Waduh, kan jadi, kok tadi gak jadi buntutnya. Qala tu minallah wa namanya perempuan kan, rata-rata kan perempuan itu identik dengan penggoda. Masa sih Pak Ustaz? Iya, gimana tuh? Dikatakan wanita itu penggoda, setuju nggak kalau dikatakan wanita itu penggoda? Siapa dulu yang jawab nih? Bunga dulu. Bunga. Nggak setuju Pak Ustaz. Kenapa memang? Soalnya lakinya juga pengen. Hah? Pak Ustaz, dia nggak setuju karena lakinya yang mancing. Lakinya yang mancing duluan. Kan wanita itu sedap dipandang mata, jadi dia salah satu bagian dari senjata setan untuk menggoda manusia. Harta, tahta, wanita. Kalau Sari gimana nih Sari? Sari juga gak setuju nih Pak Ustadz. Kenapa memang? Ya benar kata Bunga sih, biasanya kan cowok duluan yang godain. Oh tapi kan yang bisa membuat laki-laki terbalik karena gara-gara wanita. Wow. Bagaimanapun, maaf ya, orang wanita itu sudah tua tapi tetap tergoda orang. Karena wanita itu sosok cantik. Betul. Kalau Rena? Rena? Saya juga gak setuju Pak Ustadz. Wah semua pada tidak setuju. Tergantung wanitanya kali ya. Oh iya tergantung wanitanya. Kebetulan nih kenapa? Apa Pak Ustadz? Nih kebetulan. Tapi sebelumnya kita masuk ke tema kita hari ini. Kenapa sih? Ada yang nanya nih sama Pak Ustadz dulu. Nih kita minta bacain Pak Ustadz. Atau ini aja langsung ya. Bisa tamunya kita minta ya tolong ya. Nih kita minta tolong. Ya. Ini bertiga. Ya. Dari Edvisina mau tanya nih Pak Ustadz, dosa nggak sih kalau kita ngefans sama seseorang sampai fanatik? Kan katanya kita hanya boleh memuja Allah. Gimana Pak Ustadz? Mohon maaf, astagfirullahaladzim. Kalau namanya fans itu bukan berarti kelewatan. Wajarlah manusia untuk menyukai sesuatu. Betul. Mencintai, bahkan bisa jadi satu figur, bisa jadi idola, itu wajar aja. Sebenarnya kecintaan kita kepada Allah justru akan bertambah. Contoh kita mengidolakan Nabi, mendekatkan diri kita kepada Nabi. Makanya siapapun yang public figure, artis, atau toko, atau siapapun yang diidolakan, jangan sampai berbuat macam-macam. Karena ada pengikut, ada orang yang mengikut, ada orang yang fanatik. Mohon maaf, kepanatikan memang dilarang karena kelewatan. Jangan sampai kita fanatik seseorang sampai kita melupakan Allah. Mudah-mudahan kita ambil sisi positifnya ya. Sisi positifnya aja kita ambil, bahwa yang dimaksud di sini adalah mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi untuk Vivina jelas ya bahwa kalau fanatik sekali itu enggak boleh. Tapi kalau cuma memang suka aja boleh. Enggak apa-apa. Karena justru membuat semangat juga. Betul. Ah, sebelumnya kita minta tamu kita boleh duduk dulu. Terima kasih sudah datang di Islam itu indah. Kita sapa juga pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah ketemu lagi di Islam itu indah nih Pak Ustadz. Ya. Tema kita hari ini memang agak sedikit membingungkan sebenarnya. Kok membingungkan? Membingungkan karena ini berdasarkan hati. Karena kita sering banget kejadian seperti ini nih. Ini temanya adalah bisikan iblis. Hah? Bisikan iblis. Kadang kita suka begini Pak Ustadz. Ya. Kita tuh nggak tahu. Di dalam kuping kita atau dalam hati kita itu suka ada bisikan dalam diri, bingung apakah ini kata hati apakah ini dari bisikan setan? Nah, ini seringkali menyesatkan manusia. Ada ya, bahkan yang cenderung menyuruh untuk membunuh sampai seperti itu. Apa? Nah, hal-hal seperti ini nih, baiknya langsung dijelaskan aja sama Pak Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan engkau ragukan akan hidayah, topik, ilham dari Allah. Manusia itu fitranya baik. Cuma memang ada faktor yang melandasi manusia itu kadangkala berbuat dosa. Karena ada bujuk rayuan. Ada 4 bisikan. Yang pertama, bisikan dari Allah. Yang kedua, bisikan dari malaikat. Yang ketiga, bisikan dari diri. Bisikan dari diri sendiri. Dan yang keempat, bisikan dari setan. 4 bisikan ini, tinggal bagaimana kita memilah apakah ini bisikan dari yang baik apa yang buruk. Kalau bisikan dari Allah adalah hidayah, petunjuk, sesuatu kebaikan. Kalau bisikan malaikat menghalangi kita untuk berbuat dosa. Itu. Kalau Allah memerintahkan kebaikan, itu petunjuk dari Allah. Kalau bisikan malaikat menghalangi kita, menjaga kita, mengawal kita, supaya kita tidak berbuat maksiat. Kalau bisikan nafsu diri, itu adalah refleks. Langsung menyikir. Nah itu. Secara kebetulan. Dan yang keempat adalah bisikan dari setan. Setan itu cuma merayu, menggoda, membujuk. Jangan salahkan setan kalau kau berbuat dosa. Karena setan hanya membisikkan, tapi kamu yang melakukan. Ayo, ambil itu. Iya. Ayo, ambil. Ambil. Bagus kok itu. Kata malaikat, jangan berbuat dosa. Tapi ke setan, lakukan aja. Kata malaikat, jangan. Mohon maaf. Disinilah kita harus pintar-pintar mengolah, mengatur diri. Apakah ini bisikan dari setan? Karena bisikan setan itu bermacam-macam juga. Bisikan setan itu bermacam-macam. Kalau misalnya setan itu katanya membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Ya. Yang benar Pak Ustaz? Yuwaswisu fi sudurin nas. Membisikkan kejahatan. Dalam surah An-Nas dikatakan ayat 4 dan 5. Membisikkan kejahatan. Hai, tolong jangan sholat. Setan membisikkan, yang pertama membuat kita lalai. Membuat kita lalai dengan menyibukkan. Ayo, pekerjaan belum kelar. Iya, betul. Mau sholat, tunggu dulu, masih ada yang selesai. Itu membuat kita lalai. Apalagi bentuk godaan setan. Ada keraguan. Kadang-kadang kita mau salat, mau pipis. Sudah pipis. Kayaknya ada keluar lagi nih. Gitu. Te. Itu setan memberikan keraguan. Apalagi bentuk bisikan setan. Iming-iming. Memberikan janji-janji palsu. Wah, nanti. Jadi, maaf ya, angan-angan, iming-iming, sesuatu yang menggiurkan, itu bentuk godaan ngomong-ngomong dulu sama Sari dulu. Sari. Sari, mohon maaf, terjadi kebimbangan nggak? Pernah ada perasaan bimbang nggak dalam melakukan perbuatan kebaikan? Ada ragu? Pernah? Sering, Pak Ustadz. Hmm. Ya, terutama ketika kita mau sholat gitu biasanya. Kita ini mau berangkat nyanyi nih, udah make up, udah apa. Aduh, mau sholat, males, nggak jadi gitu. Tapi gimana? Akhirnya kayak budaknya. Nah, itu Pak Ustadz. Jadi ada yang bisikan, aduh malas, yang sini waktunya sholat nih gimana. Akhirnya nggak jadi juga Pak Ustadz. Aduh, kan jadi, katanya nggak jadi tutupnya. Kalau bukan gimana? Kalau maaf ya, pernah kan ada gini, bujukan setan untuk berbuat kemaksiatan. Terus diapain? Kalau kayak apa, ngikutin atau malah melawan? Kadang ragu-ragu juga sih Ustadz ya. Kadang udah nahan-nahan juga, apa sih namanya, tetap aja tergoda juga gitu. Tetap tergoda. Iya. Abis itu ujung-ujungnya nyesel. Iya gitu juga Pak Ustadz. Biasanya kalau tergoda gitu dalam hal apa sih? Dalam hal marah biasanya. Oh marah ya. Iya betul. Betul itu. Iya biasanya aku suka kecoplosan, kebelas-belasan, marahnya itu meluap-meluap gitu Pak Ustadz. Gak bisa ditahan emosinya. Godaan setan itu adalah memisahkan silaturahmi, membisikkan bentuk kejahatan. Masa kamu digituin? Kalau saya marah lah. Iya, mas itu bentuk. Kalau Rena? Ya nggak jauh beda juga sih sama Pak Ustadz. Jadi kadang kita sampai kalau misalkan dibikin kesel sama teman gitu, kadang kita sampai keceplosan ngomong-ngomong yang dimana yang kasar gitu. Jadi refleks aja gitu emosinya. Kalau begini, buat tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya barengnya. Yang pertama, buat adanya untuk dalam artian menghalangi untuk berbuat baik. Makanya kalau ada kebaikan jangan ditunda. Jangan ditunda. Kalau sudah ada niat sedekah, langsung keluarkan. Karena kenapa? Mau sedekah 100 ribu, ujung-ujungnya nanti 5 ribu. Karena dikurangi terus. Nah, kalau marah, kalau bunga marah, lawan dengan apa? Dengan mendinginkan. Karena setan itu dari api. Berwudu, bagus. Salat. Kalau marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, baring. Kalau baring masih marah, berwudu. Kalau berwudu masih marah, salat sunat 2 rakaat. Kalau salat sunat 2 rakaat masih marah, berarti kamu setannya. Enak aja, Pak Ustadz. Rena, mohon maaf Rena ya. Kalau berbicara tentang bagaimana kehidupan ini, wajarlah manusia itu pasti tergoda. Tapi bagaimana kita untuk mengendalikan. Tapi setan itu kan menggoda dengan dan merayu dengan cara yang indah-indah. Ih, Pak Ustadz hebat betul. Bajunya bagus. Pijama. Pinter. Ayo kita main-main ke itu yuk, disco yuk. Gitu ya kan. Tunggu dulu. Maaf, tempat disco itu tidak ada setan. Oh, enggak ada ya, Pak Ustadz? Enggak ada setan. Terus adanya? Yang ada itu di masjid ada setan. Oh, gitu. Supaya mengganggu orang salat. Di tempat disco tidak usah setan ke situ. Karena sudah setan semua. Kita aja Pak Ustadz. Kan tanpa digoda, dia sudah godain sendiri dirinya. Kalau di masjid, harus dialami. Ah, baru azan. Ntar, kasihan tubuhmu. Setan itu tipu muslihat. Ditipu kita dengan kebaikan. Ditipu kita dengan pahala. Ditipu kita dengan sesuatu yang mewah. Kita menganggap diri kita lebih cantik dari orang lain. Lebih ganteng, lebih baik, lebih banyak pahala. Semakin tinggi ilmunya orang, semakin bahaya. Bisa timbul kesombongan. Semakin cantik orang, semakin bahaya. Bisa timbul merasa dirinya lebih cantik dari yang lain. Pintar boleh. Cantik boleh, tidak ada salahnya. Baju boleh mahal, boleh bagus. Yang terbaik malah. Tidak apa-apa. Sepanjang engkau tidak melecehkan orang. Tidak menghinakan orang. Godaan itu ada dua. Godaan sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang menggiurkan. Membahayakan, membahayakan dan menggiurkan. Dan menggiurkan. Hati-hati lo, bahaya lo di situ. Hati-hati lo. Kalau kau ke sana, bawa sesajen. Nanti kalau ada apa-apa di sana, timbul ketakutan. Betul. Termasuk godaan kemiskinan itu, orang miskin lebih mudah digoda. Kenapa Pak Ustadz bisa begitu? Karena mohon maaf, orang miskin mendekatkan kefakiran, dan orang fakir mendekatkan kekufuran. Makanya kita tidak boleh terlena, jangan mengemis, ya, jangan bergantung kepada orang lain. Wanita-wanita itu yang paling mudah digoda, karena kelemahannya, bergantung kepada suami. Ah, yang mau dong, itu adalah sesuatu yang menarik. Contoh. Kekayaan. Sibuk mencari kekayaan. Terlalu miskin juga tidak bagus. Terlalu kaya, bagus. Bagus juga, bagus. Bagus. Saya juga mau kalau terlalu kaya. Yang penting jangan kelewat. Jangan kelewatan. Maksudnya kelewatan gara-gara hartanya menyilaukan. Jadi lupa daratan. Ingatnya lautan. Jamaah. Ya, yeah. Makanya jangan sampai hartamu terlena, kamu tidak sholat. Itu saya kasih kesempatan kepada jamaah juga untuk tanya nih sekarang nih. Dari yang sebelah belakang saya nih, yang warna hijau tadi, siapa yang mau nanya tadi? Ada hijau semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Haja Nur Hamida dari Majelis Taklim Cabang Kecamatan Rapocini. Rapocini, Kota Makassar. Silakan. Begini Pak Ustadz, ya. Kita tadi dengar bahwa iblis dan setan itu menggoda manusia dengan cara yang indah-indah. Nah, sehingga kita itu bisa gampang terhanyut atau terhasut. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Allah itu tidak memberikan kepada kita itu yang indah-indah, biar iman kita itu semakin kuat? Iya. Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ibu ini Pak Ustadz. Jadi kenapa sih kena nggak Allah aja yang kasih kita yang indah-indah, biar setan mau ngomong indah-indah juga kan udah nggak ngaruh, karena Allah udah kasih ke kita gitu loh Pak Ustadz. Disitulah letaknya Allah mau melihat siapa yang terbaik di antara kita. Allah mau menguji kita, siapa yang the best of the best. Tabarakallazi biyadil mulk. Maha suci Allah, segala urusan Allah atur. Allah menciptakan hidup dan mati untuk mengetahui siapa yang terbaik di antaramu. Hidup ini ujian. Sebenarnya kita ini dari sorga semua. Kita dari sorga. Dan akan kembali ke sorga. Makanya dibentuk yang ter. Ada golongan tiga golongan nanti. Ada golongan wassabiqunassabiqun, surah Al-Waqi ayat 10. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan yang terdepan, terdahulu, itulah yang terpertama masuk surga. Tanpa hisab, tanpa perhitungan. Karena dia sudah hitung dirinya. Tobatlah dulu sebelum mati. Mampu mengendalikan dirinya. Dan golongan kanan yang masih dalam artian ya selamatlah, karena bisa mengimbangi lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, dosanya. Tapi yang kiri ini yang terjerumus dalam maksiat, karena Allah menyiapkan alat. Ibu mau suapin anaknya terus sampai berkumis? Tidak kan? Tidak. Disuruh dia yang berusaha. Rezeki sudah ada, tinggal diminta. Kenapa sih malas ibadah? Kenapa sih? Padahal sudah disiapkan. Jadi gitu ya Bu? Ibu jelas ya Bu. Jadi nggak bisa kalau misalnya Allah kasih yang indah-indah ke kita itu, jadi kita nggak ada perjuangan sama sekali dong dalam hidup ini ya. Yeah. Oke, kalau gitu kita kasih kesempatan lagi ada sama yang lagi. Lain. Coba kita bertanya, ini Rena nih, Rena udah mau nanya. Oh iya, Rena. Silakan Rena. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singa mau nanya nih. Iya. Apakah bisikan setan itu bisa berupa mimpi? Soalnya teman saya pernah bermimpi mendapatkan petunjuk untuk mengikuti mimpi itu, bisikan itu. Ya udah saya suruh teman saya ikutin apa yang dari mimpi itu. Salah nggak sih Pak Ustaz? Ini Pak Ustaz. Ini Rena ini hebat banget. Dan ini banyak banget. Banyak kejadian. Iya. Orang tersesat gara-gara mimpi. Gara-gara mimpi. Dari mimpinya itu ternyata dapat petunjuk seperti ini. Iya. Nah, ini gimana sih Pak Ustaz? Gini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Pak Ustaz, nih gimana ya. Nih? Yang di rumah udah nunggu. Karena yang di rumah juga mungkin pernah ngalamin kalau misalnya ke bawah mimpi nih. Oh. Ya, apakah itu petunjuk? Apakah ini godaan setan atau bagaimana nih Pak Ustaz? Kalau mimpi itu kan ada tiga. Hmm? Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi dari reaksi tubuh. Reaksi tubuh. Mimpi dari Allah itu petunjuk. Contoh, salat sunat istikharah. Jawabannya dalam mimpi. Kalau jamaah. Kalau reaksi tubuh itu kadang-kadang ke bawah dalam mimpi karena kita habis ngomongin apa gitu langsung ke bawah dalam mimpi itu namanya reaksi tubuh. Ah, kalau mimpi dari setan yang menakutkan. Makanya kalau kita mimpi buruk, Rena, itu bangun tidur meludah ke sebelah kiri. Jadi gitu. Meludah ke sebelah kiri. Tapi tidak keluar ludahnya sih. Cuma bentuk ketidaksukaan aja. Jamaah. Jadi gitu, bentuk ketidaksukaan. Karena memang ada setan yang ditugaskan oleh iblis untuk menggoda manusia pada waktu tidur. Al-Walhan, setan yang menggoda ketika salat. Al-Hansat, setan yang menggoda kita ketika orang bersuci. Salamur, setan yang menggoda orang di pasar, di kantor. Ketika berbisnis. Setan Wasnan, setan yang menggoda ketika tidur. Dasin, setan yang menggoda ketika makan. Kemudian Ahwat, setan yang menggoda orang yang belum menikah. Kemudian Toba, setan yang menggoda orang ketika ditimpa musibah. Jadi memang ada Wasnan. Jadi orang yang tidur kelamaan, sebenarnya dia dikuncingi telinganya setan. Rena, jelas ya. Jadi ada beda-bedanya nih, jangan sampai juga nanti tersesat karena mimpi gitu. Jangan ikuti. Mm-mm. Itu mimpi itu bahaya juga. Mimpi itu tidak usah dalam artian untuk diikuti karena setan itu masuk dalam mimpi. Mm-mm. Nah, Pak Ustaz, tapi sekarang bagaimana caranya menanggulangi bisikan-bisikan setan itu, Pak Ustaz? Kan mantap keimanan. Mohon maaf. Mohon maaf. Supaya anak tidak masuk angin, diapain dulu? Makan. Makan. Jadi dia tidak masuk angin. Isi perutnya. Karena kosong isi perutnya, dia masuk angin. Jadi namanya, yang paling bagus, bekali sebelum masuk. Ada pembekalan terlebih dahulu. Makanya berta'aus sebelum berbuat sesuatu. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir. Cuma setan itu ada dua. Minal jinnati wannas, dari jin dan manusia. Jin manusia. Kalau jin, setan dari jin, kita bertaus dia lari. Kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau setan manusia, bacakan ayat kursi kita dilempari kursi. Yang paling bahaya kalau setan jin dan setan manusia berkumpul jadi satu. Setan itu sifat. Bentuk sifat. Saya ulangi, setan itu bentuk sifat. Perbuatan itu. Jadi kalau ada manusia suka menggoda orang kejahatan, berarti dia adalah setan berbentuk manusia. Ih, serem. Nah, ini ada kesempatan nih sama jamaah yang ingin bertanya nih sekarang ini. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Hajah Imas dari Majelis Taklim Nurul Huda Sadang Purwakarta. Pernah kejadian juga ini di masjid saya ya. Ada kejadian di masjid Ibu? Iya. Masih ada orang gitu yang suka masih ngincer kopak amal jariah ya. Oh. Terus pernah juga saya kehilangan sendal gitu ya, banyak. Terus jam dinding. Yang saya tanyakan, kenapa ya itu kan di masjid itu tempat tempat kita beribadah dan tempatnya juga sama orang-orang yang beriman. Kenapa di tempat itu masih banyak iblisnya gitu? Oh gitu. Ibu Imas boleh silakan duduk. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Imas, luar biasa pertanyaannya. Memang jadi pergunjingan nih. Kenapa di masjid malah banyak setan? Kenapa malah di masjid ada orang hilang sendalnya, hilang jam dinding, kotak amal hilang? Mau tahu? Mau tahu? Bentuk godaan yang paling pertama yang harus dihancurkan oleh setan adalah salat di masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat salat. Mohon maaf, tidak semua yang masuk masjid itu sama derajat keimanannya, sama ilmunya. Tidak semua. Makanya, bagaimana kita pintar-pintar untuk menyikapi. Mohon maaf ya, istilahnya masjid itu dikunci kalau perlu. Karena mungkin ada godaan. Satu, tidak boleh mic-nya masjid dipinjam untuk keluar masjid digunakan untuk acara luar. Nggak boleh. Karpetnya masjid dipinjam. Nggak boleh. Uangnya masjid dipinjam. Nggak boleh. Paku berkaratnya masjid diambil. Papannya, semua yang sudah dalam masjid tidak boleh diambil. Papannya bekas, biar bekas, tidak boleh diambil. Kalau mau beli. Timbunannya masjid diambil. Tidak boleh. Karena, maaf, untuk berbicara ini, tidak semua orang sama ilmunya. Tidak semua. Ustaz juga manusia. Ustaz juga manusia. Betul, betul, betul. Pengurus masjid juga manusia. Jamaah masjid juga manusia. Jadi tidak usah salahkan masjidnya. Jangan salahkan agamanya. Tapi salahkan yang belum mengenal agamanya. Kenapa jamaah masjid mencuri? Tidak usah kaget. Mungkin dia lagi dengar ceramah. Kata penceramah, ambillah yang baik-baik, buanglah yang buruk. Jadi sendalnya yang jelek diganti sama yang baik. Jadi dia salah paham. Salah paham. Ibu Imas gitu ya. Jelas Ibu Imas ya. Nah, Pak Ustaz, bersih hati agar iblis tidak mampu membisikkan lagi itu seperti apa? Gini ya, mohon maaf. Astagfirullah. Kainnya ini bersih, coba dilipat rapi. Dilipat rapi. Iya, itu bersih ya. Ya, bersih kan? Aku mau ambil kue. Ini misalkan, misalkan sesuatu ya. Tangan saya kotor, maka saya gunakan kain untuk ambil. Gitu kan? Karena ini anu bagus. Bagus kan? Nah, tapi kalau ada kotoran, ada dua kain, antara kain bersih dan kain kotor, ada kotoran mau diambil, kita mau gunakan apa? Kain kotor. Tapi kalau yang bersih tidak mungkin, pasti yang baik. Kalau begitu, hati itu seperti itu. Hati itu harus bersih. Ketika orang berbuat dosa, maka hatinya ada titik hitam. Tik, berdosa lagi, tik, dosa lagi, tik, titik-titik hitam. Sehingga untuk mendapatkan kebaikan susah. Jadi makanya kalau ada titik hitam, bersihkan. Bersihkan. Kalau ada kotoran, bersihkan. Kapan dibiarkan bertumpuk, itu tidak bisa lagi dilap. Pakai komoteng, itu debu. Karena sudah seminggu, sebulan tidak dilap. Maka diambillah kain basah. Kalau perlu ambil pisau, karena udah lengket debunya. Betul tidak? Jadi sebaiknya bersihkan hati. Alhamdulillah. Baik, astagfirullahaladzim. Ayo, manusia punya hati. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia dengan merasa bangga. Kebanggaan setan itu karena dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia mengikuti urat nadinya manusia, darahnya, aliran darah manusia, sehingga bisa memompa dia untuk marah, untuk emosi, untuk berbuat kejahatan. Sehingga ketika orang berbuat jahat, tetap ada tiga bisikan yang bisa kita pakai. Bisikan pikiran, bisikan diri, nafs, diri dari pikiran dan hati. Bisikan dari malaikat untuk mencegah, dan bisikan dari Allah untuk mendapatkan hidayah. Makanya ketika orang berbuat dosa, pasti hatinya ada getar-getar. Itu berarti kejahatan. Itu, ya. Baik, kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lindungilah kami, ya Allah, dari godaan, bisikan, setan. Aku berlindung kepada-Mu, ya Allah, dari setan yang dirajam, setan yang terkutuk, dari bisikannya, dari bala tentaranya, yang mengajak dalam kemaksiatan, yang menghinakan diri. Ya Allah, ampuni dosa hamba jikalau saya menutup telinga, mengabaikan bisikan dari-Mu, ya Allah. Ampuni kesalahan kami dan dosa-dosa kami jikalau selama ini kami mendahulukan bisikan dan rayuan syaitan daripada bisikan diri hamba, bisikan para malaikat, dan bisikan berupa hidayah, tuntunan, taufik dari-Mu, ya Allah. Lindungi hamba, ya Allah. Aku ingin selamat dunia dan akhirat. Aku ingin selamat. Aku tidak mau terbakar dalam neraka. Ampuni hamba, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Iblis hanya menggoda. Setan hanya merayu. Tapi yang melakukan kemaksiatan adalah diri kita. Ingat, setan itu hanya sebatas membisik. Dan yang melakukan dosa adalah diri kita. Jadi sebenarnya yang harus dibakar diri kita. Makanya hati-hati. Ketika manusia di hari kemudian menuntut kepada setan, iblis, iblis, gara-gara kamu saya masuk ke neraka. Kata iblis, saya cuma menggoda, tapi kamu yang melakukan. Padahal kamu bisa menolak godaan saya. Di mana penceramah? Di mana tausiah? Di mana bimbingan? Tapi engkau malah mengikuti saya. Ayo sadarkan diri kita. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang selamat. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu hadilah siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tausiah singkat disampaikan oleh Bapak Ustaz Maulana. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan doa kita tadi juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada trio Singa yang sudah hadir di Islam Itu Indah, dan kepada pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Dan bagi Anda yang belum follow Twitter kami, silakan follow di @islamitu_indah. Atau bagi Anda yang ingin langsung bertanya kepada Pak Ustaz, boleh silakan kirim email saja di islamituindah@yahoo.com. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.